Allah tenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah, kaum yang dulu melakukan al-liwat. Ini perbuatan jauh lebih keji daripada zina. Kalau zina, yang muhsan itu hanya dirajam sampai mati, hanya dilempari saja. Tapi kalau pelaku al-liwat, laki perempuan tua muda, itu hukumannya sama. Diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dibawa ke bangunan tertinggi di tempat itu, pokoknya yang paling tinggi, lalu dijatuhkan dalam posisi terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Lalu dijatuhkan, gejret, apa gejret bahasa Inggrisnya? Bawah ya, jatuh. Kemudian dilempari dengan batu, sampai mati. Hataan matat. Begitu keputusan yang diambil oleh Abu Bakar atas pendapat dan masukan dari Abdullah bin Abbas. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar didapatkan dua laki-laki melakukan hal yang seperti itu di wilayah kekuasaannya Khalid bin Walid. Sekarang pun hukumnya tetap seperti itu. Kenapa? Kalau tidak dihukum, dia akan virusnya menyebar, bisa menular.